suka membingungkan. Berkelakuan manis kalau ada di depan. Padahal makan, minum, tidur bareng. Tapi suka nusuk dari belakang. Tak menyangka kau lo seburuk itu. Tak terlintas dalam benak gue tuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan. Gak pernah bikin lo sakit hati. Seburuk itu tak terlintas dalam benak gue tuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan. Gak pernah bikin lo sakit hati. Masih ada aja cepu di sini ya. Dipikir-pikir gue sama Allah gak pernah sedikit ada urusan. Gak pernah bikin lo sakit hati. Tak menyangka lintas dalam benak gue tuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo tak pernah sedikit ada urusan. Gak pernah bikin lo sakit hati. Gue pengen denger suara brother-brother gue. Coba lu nyanyi yang keras. Biar suatu saat nanti dia denger lagu ini, ya enggak?